Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini. Melanjutkan pembahasan yang berkaitan tentang takdir. Bahwasanya kaum syirikin jahiliyah dulu memiliki penyimpangan dalam pengingkaran mereka kepada takdir. Maka ditulislah oleh penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa termasuk di antara keyakinan kaum jahiliyah yang diingkari oleh Islam adalah mereka tidak mau beriman kepada takdir. Namun sebelumnya, kaum muslimin, kita akan bacakan nanti insyaallah bahwa yang terjadi di kalangan kaum musyrikin jahiliyah adalah dua hal. Yang dua-duanya itu adalah pelanggaran dalam bab yang berkaitan dengan takdir. Dua-duanya ada pada mereka. Dan Masya Allah, benar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'anna sunan man kana qablakum." Sungguh akan ada orang-orang di antara kalian yang mengikuti jejak langkah mereka. Ada yang mengikuti jejak langkah yang pertama dan ada juga yang mengikuti jejak langkah yang kedua. Dan dua-duanya sesat. Dua-duanya ada di kalangan umat ini. Maka pahami betul pembahasan yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selamat dari kesesatan dalam pembahasan takdir. Kami sampaikan sebagai mukaddimah. Pembahasan tentang takdir ada tiga jalur pemahaman. Satu yang hak. Dua-duanya batil. Satu yang hak, yang kedua dan ketiga batil. Yang benar adalah pemahamannya Ahlu Sunnati wal Jamaah. Pemahamannya Nabi dan para sahabat. Kaum muslimun yang berjalan bersama mereka. Yakni apa? Meyakini bahwasanya Allah mentakdirkan segala sesuatu. Dengan kita meyakini empat hal yang pertama yang telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. Kita meyakini Allah telah mengetahui segala hal. Kita meyakini Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz segala halnya. Semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita meyakini segala sesuatu terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun kejadian atau terciptanya sesuatu tanpa kehendak Allah. Tidak ada. Semuanya berjalan atas kehendak Allah. Dan yang keempat, kita meyakini Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sang pencipta yang mencipta apapun di alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sehingga kita meyakini takdir. Allah telah menentukan segala sesuatunya. Ahlu sunnah juga meyakini bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak. Memiliki, bahasa Arabnya adalah iradah. Adanya keinginan, adanya kehendak pada diri kita. Kita makan, ya karena kita berkehendak untuk makan. Kita ta'lim, ya karena kita berkeinginan untuk ta'lim. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita beribadah. Karena kita berkehendak untuk melakukan itu semuanya. Karena kita tahu itu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, manusia memiliki kehendak ketika dia melakukan dosa. Seorang melakukan pencurian, ya karena keinginan dia. Sehingga dia dihukum karena dia mencuri atas kehendak dia. dalam keadaan sudah diberitahukan mencuri itu hukumnya haram. Demikian pula dengan yang mabuk, yang berjudi, yang narkoba, yang zina, yang homo. Dihukum mereka dengan hukuman yang keras. Dikarenakan mereka melakukannya. Karena memang ada pada mereka irada, kehendak untuk melakukan hal tersebut. Sehingga ahlu sunnah meyakini dua-duanya. Allah mentakdirkan segala sesuatu. Dan ini pembahasan tersendiri. Itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir kita masing-masing. Apakah yang akan datang? Tidak seorang pun yang tahu. Tetapi kita yakin. Setiap kita telah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ilmu itu disembunyikan. Hanya Allah yang tahu. Allah menciptakan kita dalam keadaan kita memiliki kehendak. Allah mengutus Rasul. Menurunkan kitab suci. Mensyariatkan syariat. Menghalalkan dan mengharamkan. Dan kita diberi akal sehat. Milih yang manakah anda? Milih apakah anda milih untuk diberi pahala oleh Allah. Ataukah anda memilih untuk disiksa oleh Allah. Ini keyakinan ahlu sunnat wal jamaah. Keyakinan yang batil. Ada dua pemahaman. Yang pertama, pemahaman qadariyah. Yang kedua, pemahaman jabriyah. Apa itu qadariyah dan apa itu jabriyah? Kami betul ya kaum muslimin, bedanya dengan ahli sunnah. Qadariyah mereka meyakini manusia diberi kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka menolak untuk beriman kepada takdir. Ini qadariyah. Mereka menolak takdir. Mereka tidak meyakini Allah mentakdirkan. Ini kaum qadariyah. Dan mereka menetapkan bahwa manusia diberi kehendak. Diberi keinginan. Namun mereka kaum muslimin ghulu dalam hal ini. Manusia diberi kehendak kata mereka. Diberi akal sehat. Diberi kemampuan. Diberi pilihan. Diberi keinginan untuk menentukan sesuatu yang diinginkan. Allah tidak mentakdirkan. Manusialah yang menetapkan segalanya. Ini kaum qadariyah. Sehingga masalah rezeki Allah tidak mentakdirkannya. Itu tergantung orangnya. Orangnya yang memiliki kehendak. Dan orang yang berbuat. Bukan Allah. Sehingga qadariyah meyakini Allah tidak mentakdirkan. Tetapi segala sesuatu manusialah yang menentukan. Ini pemahaman batil yang bertentangan dengan banyak ayat dan hadis yang telah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. Pemahaman batil yang kedua adalah pemahaman jabriyah. Dari kalimat jabrun, terpaksa. Atau pemaksaan. Karena ini bentuknya masdar. Jabriyah adalah sebuah pemahaman yang mereka meyakini Allah mentakdirkan segala sesuatu. Dan mereka mengingkari manusia memiliki kehendak. Manusia tidak memiliki keinginan. Manusia bagaikan seperti robot. Yang dilakukan oleh manusia adalah atas kehendak Allah mutlak. Bukan atas kehendak manusia. Sehingga mereka bagaikan kayak robot. Melakukan apapun sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bahayanya famini wa kaum muslimin? Bahayanya famini wa kaum muslimin adalah apa yang dilakukan oleh manusia atas kehendak Allah. Sesuatu yang Allah kehendaki pasti Allah menyukainya. Sehingga orang sholat itu karena kehendak Allah, Allah mencintainya. Orang zina juga atas kehendak Allah, Allah pun mencintainya. Sehingga mereka mengatakan perbuatan zina itu pun ketaatan kepada Allah. Karena manusia tidak memiliki kehendak. Bagikan kaya robot kamu, ayo berzina. Nah kan dikehendaki oleh Allah zina, ya saya zina. Dalam rangka mentaati Allah untuk berzina, maka saya zina. Manusia tidak memiliki kehendak dan keinginan. Semuanya berjalan atas kehendak Allah. Dan Allah apabila menghendaki, berarti Allah mencintainya. Maka ketika saya berzina, itu dalam rangka taat kepada Allah. Ini mengerikan. Pemahaman sesat. Yang mereka ini mengatasnamakan agama itu, keyakinan dalam Islam. Bahwa ini iman kepada takdir 100%. Bahwa Allah menentukan segalanya. Allah telah mencatat segalanya. Allah telah menghendaki segalanya. Manusia tidak ada kehendak. Mereka bagikan seperti robot. Wayang yang digerakkan. Membunuh ya jangan dipenjara. Itu dia membunuh atas kehendak Allah juga, mas. Dia gak punya kehendak untuk membunuh. Cuman menjalani apa yang Allah takdirkan saja. Ya tidak? Ada yang bisa jawab? Tidak. Ningsin keburu yang jawab ya pak. Inilah pemahaman yang batil. Yang satu qadariyah. Mengatakan Allah tidak mentakdirkan apapun. Manusia yang menentukan segalanya. Sehingga mereka menyatakan adanya banyak Tuhan di alam semesta ini. Bukan hanya Allah saja yang mencipta. Berjalannya masa demi masa. Kegiatan perilaku manusia. Bukan atas kehendak Allah. Dan Allah belum menciptakannya. Manusia menentukan. Mereka meyakini manusia sang pencipta. Amal perbuatan yang mereka sendiri. Tanpa kehendak Allah. Ini qadariyah. Kafir mereka dengan itu. Sisi yang satunya. Jabriyah. Meyakini semuanya telah ditakdirkan. Lawannya qadariyah. Semua telah dikehendaki. Manusia enggak punya kehendak apapun. Yang dijalani manusia baik dan buruk. Atas kehendak Allah. Mereka terpaksa melakukan itu. Jabr. Sehingga tidak terpuji ketika melakukan amal saleh. Dan tidak tercela ketika melakukan amal kemaksiatan. Ahlu sunnah. Beda dengan dua-duanya. Ahlu sunnah meyakini Allah telah mentakdirkan. Ini ada pada Jabriyah. Bedanya dengan Jabriyah. Ahlu sunnah menetapkan. Manusia diberi kehendak, diberi keinginan, diberi akal sehat, diberi ilmu. Dan manusia tidak diberitahukan takdirnya apa. Sehingga berbeda dengan Jabriyah dalam hal ini. Ahlu sunnah meyakini manusia diberi kehendak, diberi pilihan, diberi ilmu, diberi akal sehat, diberi kehendak, diberikan keinginan. Tetapi ahlu sunnah meyakini semua itu ditakdirkan oleh Allah. Tidak lepas dari kehendak Allah. Dan Allah yang ciptakan itu semuanya. Tetapi itu dirahasiakan. Tidak satupun orang yang tahu. Ini berbeda dengan kaum Qadariyah di sebelah sini. Sehingga harus dipahami betul-betul. Dua pembahasan ini. Ditakdirkan dan manusia diberi kehendak untuk melakukan perbuatannya. Urusan takdir. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu takdir kita hari besok apa. Tetapi kita diberi kehendak. Diberi keinginan. Dan datang ilmu kepada kita. Saya ingin diridhoi oleh Allah. Takdirku apa? Wallahu a'lam. Allah ridho kalau kita taat padanya. Maka saya ingin taat. Urusan takdirku apa? Wallahu a'lam. Itu sirrun maktumun indallah. itu rahasia yang Allah sembunyikan padanya saja. Yang ada pada saya diberi kehendak, diberi pilihan, diberi akal untuk memilih ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Datang ilmu dari Nabi SAW, penjelasan al-bayan. Begini caranya beribadah. Saya lakukan seperti itu. Agar mendapatkan ridha Allah. Dalam keadaan kita melakukan itu, kita mengimani Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Apa fungsinya kita meyakini Allah telah mentakdirkan segala sesuatu? Kita meyakini Allah sempurna. Kita meyakini Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Kita meyakini satu-satunya sang pencipta di alam semesta ini hanya Allah. Kita meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Baik orang yang berbuat saleh atas kehendak Allah. Ataupun yang berbuat kemaksiatan atas kehendak Allah. Namun ingat, sudah kami sampaikan, kehendak Allah itu ada dua. Kehendak Allah yang Allah mencintai. Allah berkeinginan dan Allah mencintai. Allah berkeinginan untuk kita salat dan Allah mencintai kita salat. Allah berkeinginan menciptakan kemaksiatan tetapi Allah menyebutkan dalam syariatnya. Allah benci kepada kemaksiatan. Sehingga tidak semua yang Allah kehendaki pasti Allah mencintainya. Iradah Allah ada dua. Iradatun syari'iyatun wa iradatun kauniyatun. Fafam hadha fahami inu ekaum muslimin tanjahu min dalalati ahli bid'i. Kalian akan selamat dari kesesatannya ahlul bid'ah. Jabriyah mengatakan, Allah menciptakan aku dan menentukan segala apa yang ada padaku dan menghendaki segala apa yang aku lakukan. Sehingga kalau aku melakukan maksiat itu atas kehendak Allah. Kita jawab ucapan mereka. Betul ucapanmu bahwa Allah menghendaki kamu melakukan kemaksiatan. Karena itu sudah terjadi. Tetapi Allah memberitahukan sebelum kamu melakukan kemaksiatan itu. Allah memberitahukan dalam syariatnya. Allah murka kepada perbuatanmu. Bisa dipahami hadirin? Orang melakukan pembunuhan. Dan itu telah terjadi. Sesuatu yang telah terjadi kita mengimaninya. Itu telah diketahui sebelum kejadiannya oleh Allah. Itu telah ditakdirkan oleh Allah. Ditulis di Lauhul Mahfuz. Kejadian itu sebelum terjadinya. 50 ribu tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita meyakininya sebelum itu terjadi. Sampai dia terjadi kita yakin. Allah menghendakinya dan Allah menciptakannya. Tetapi, bukankah Allah telah memberitahukan, oh membunuh itu adalah dosa besar. Hukumnya dikisos. Kamu tahu? Ya tahu. Kenapa kamu lakukan? Oh saya enggak melakukannya, saya hanya sekedar menjalani takdir Allah. Dusta. Beritahukan kepada dia, oleh para ulama kita disebutkan, seandainya ada berita sampai kepadamu, dua jalan, jalan ke kanan, jalannya orang yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, kehidupan yang baik, sejahtera, makan, minum, melimpah. Jalan ke kiri, penuh dengan permusuhan, pembunuhan, kekejaman, kurang makan, kesengsaraan, kebinasaan, kemor panjang, mengerikan. Kamu pilih mana? Pilih mana kira-kira, Pak? Milih tentunya kepada yang penuh kenikmatan. Tidak mungkin ada orang mengatakan, saya akan berjalan ke tempat yang di sana saya bisa dibunuh, bisa dirajang-rajang, bisa di ini. Tidak apa-apa lah, itu takdirku. Apakah seperti itu? Nah, itu bukti Anda diberi pilihan oleh Allah. Itu bukti Anda memberikan kepadamu kehendak. Dan Allah telah memberitahukan itu. Siapa yang membunuh, maka dikisos. Dan ketika kamu membunuh, bukankah kamu telah tahu Allah murka kepadamu? Ghadiballahu alaihi wal'anahum wa'adalahum adabu jahannam. Allah murka, Allah melaknati, Allah memberikan ancaman adab jahannam. Kamu tahu itu? Tahu. Kenapa kamu lakukan? Maka kamu dipenggal lehermu karena kisos membunuh, maka dibunuh. Bagaimana kaum muslimin? Sehingga pemahaman tentang takdir wahai kaum muslimin harus dikuasai dari tiga jalur ini. Harus paham yang hak mana, harus mengerti juga yang batil seperti apa. Ahlu sunnah seperti ini, Qadariyah seperti ini, Jabriyah seperti ini. Harus dipahami. Kalau antum tidak paham, akan selalu bulat. Ini gimana ya? Ini gimana? Yang saya belum lakukan, masa sudah ditakdirkan? Saya belum mengerjakan, masa dikehendaki oleh Allah untuk melakukan? Ya enggak adil dong. Bingung mboten, Pak? Bingung mani. Bulat mani. Iya juga, ya juga. Iya bahkan, Pak. Saking bingung ya. Jawabannya gampang. Yang tadi kami uraikan di atas. Sebelum terjadinya sesuatu, kita tidak bisa mengklaim bahwa itu telah ditakdirkan. Gimana kamu tahu? Ada orang beralasan, saya nanti malam jam 3 akan mencuri. Makanya saya akan mencuri jam 3 nanti. Dari mana kamu tahu? Hah? Takdirmu akan mencuri dari mana? Ada yang ngasih tahu? Surat kabar? Hah? Atau berita orang? Ya ada. Yang sudah kamu tahu mencuri haram. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Melalui Al-Quran dan hadis. Tapi kan yang sudah ditakdirkan jam 3 akan mencuri. Gak mungkin kamu tahu. Sehingga tidak bisa kita mengatakan itu sudah dikehendaki mencuri nanti jam 3 malam. Atau berzina nanti jam 3 malam. Atau membunuh nanti jam 3 malam. Itu sudah dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin ada satupun orang yang tahu. Karena itu takdir belum diketahui. Urusan itu jangan kau menerawang. Tidak ada syariatnya kita menerawang. Tentang takdir. Lah takdirku kere ya kere bahlah. Orasa kerja. Itu pemahaman yang salah bagi kaum muslimin. Ada yang mengatakan iman kepada takdir mengurangi etos kerja. Karena sudah ditakdirkan lo buat apa kerja? Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Yang saya sudah ditakdirkan kere, Pak. Makanya sudah kere baik. Walaupun kaya apa, takdirku kere. Akhirnya loyo. Patah semangat. Etos kerja menurun. Muncul salah seorang di zaman kemarin dan sudah mampus orangnya. Yang mengatakan kaum muslimin harus berani menolak iman kepada takdir. Alasannya karena mengurangi etos kerja. Hada batil. Sebatil-batilnya. Karena kita meyakini Allah telah mentakdirkan. Tetapi tidak memberitahukan kepada kita. Kita diperintahkan beramal. I'malu, beramal kamu. Bekerja kamu. Fakullum yasarul makhulikulah. Setiap orang akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Beramal, urusan takdir bukan urusanmu. Kamu surga atau neraka? Wallahu a'lam. Urusan kita beramal. Dengan amalan-amalan yang membawa kepada surga. Itu urusan kita. Hakadza qaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kalau sudah dipahami ini, saya masuk ke kitab. Sudah paham kaum muslimin? Semoga tidak lupa. Karena begitu cepatnya ilmu itu terlupakan. Ya baik yang jiping ataupun yang nulis, cepat kelalaiannya, Pak. Ngibatan? Biasanya jiping, ngaji kuping, tulen metu kelalaian. Tesin jagung wis kelalen, Pak. Burung mingkem wis kelalen. Semoga tidak lupa kita masuk ke kitab kita. Bahwa dua-dua pemahaman batil ini ada pada musyriki. Baik pemahaman Qadariyah itu adalah pemahaman musyriki. Atau pemahaman Jabriyah itu pemahaman musyriki. Kita masuk ke kitab. Nanti malah enggak tambah-tambah kitabnya, Pak. Nah, mukaddimah terus diprotes nanti. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan. Wa ad-dalilu 'ala dzalik. Dalil yang membuktikan bahwasanya kaum musyrikin jahiliyah menolak kepada takdir atau jatuh kepada pemahaman jabriyah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-148. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan ucapannya kaum musyrikin. Sayaqulu alladhina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai. Akan berkata orang-orang yang berbuat kesyirikan, yakni kaum syirikun, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Dan tidak pula nenek moyang kami berbuat syirik. Kalau Allah menghendaki, kami tidak akan syirik. Nenek moyang kami juga tidak akan pula syirik. Kalau Allah menghendaki, Allah tidak akan mengharamkan apapun. Kalimat ini oleh kaum muslimin ada dua pemahaman. Kami betul kaum muslimin yang ngantuk bangun. Ini enggak bisa dipahami dengan ngantuk, Pak. Hah? Pulang saja. Daripada salah paham. Ngusir apa? Enggak, Pak. Urus saja. Yang ngantuk sudah ngantuk enggak apa-apalah. Sekalian tidur. Jawaban dua hal ini kaum muslimin pahami betul. Yang pertama, tafsir ayat ini yang pertama adalah annal murada biqalihim law syaa'allah, yang dimaukan dengan kalimat mereka, kalau seandainya Allah menghendaki kami untuk tidak syirik, maka kami tidak akan syirik. Ini menunjukkan Allah tidak menghendaki kami melakukan kesyirikan dengan sendirinya. Ini pemahaman menolak takdir. Mereka menolak takdir. Dari sisi apa? Kalau Allah memang mentakdirkan kami untuk jangan syirik, tentunya kami enggak syirik loh. Tapi kenyataannya nih, kami melakukan syirik. Allah berarti tidak mentakdirkan apapun. Kesyirikan ini murni perbuatan kami. Karena Allah menghendaki tauhid. Allah menghendaki tauhid tapi kami berbuat syirik. Berarti dengan ini kami yang menentukan langkah kami. Kami syirik. Nenek moyang kami syirik. Allah tidak menentukan kami. Ini pemahaman qadariyah. Segala sesuatu itu terjadi atas kehendak manusia. Dan bukan atas kehendak Allah. Kalau Allah mentakdirkan kami untuk tidak syirik, kami tidak akan syirik. Nyatanya nih, kami berbuat syirik. Allah tidak mampu untuk menolak. Berarti Allah tidak menghendaki ini. Tapi kami melakukannya. Ini pemahaman apa? Qadariyah. Lanjutnya kata Syekh. Yaqulun. Oh musyrikun mengatakan. Lau kana lillahi masyiah. Kalau memang Allah menghendaki segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, ma tarakna na'mal hadhil asya', maka tentunya Allah tidak akan membiarkan perbuatan syirik kami. Allah menghendaki. Kalau memang Allah menghendaki kami untuk bertauhid. Dan ditentukan kami untuk bertauhid. Ya tidak akan terjadi kesyirikan dong. Ternyata yang terjadi kesyirikan. Ini menunjukkan Allah tidak menghendaki syirik. Tapi kami menentukan kami syirik. Ini dia. Faqastuhum nafyul qadar. Tujuan mereka dalam kalimat ini adalah menentang takdir. Wa annahum hum alladziina yaf'aluna hadhihi al-asya' biduni masyiatillah. Mereka lah yang melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan ini tanpa kehendak Allah. Fa nafal qadar. Mereka menolak takdir, wadhaf hadhil amal, hadhil af'al ila anfusihim wa istiqlalihim. Mereka menyandarkan amal perbuatan mereka, kesyirikan mereka, kesyirikan nenek moyang mereka adalah kepada kami, bukan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu hadha nadhiru madhhabil mu'tazilati tamaman. Ini yang seperti ini adalah pemikiran kaum mu'tazilah secara sempurna. Begitulah pemahaman mu'tazilah secara sempurna. Mereka mengatakan, mu'tazilah mengatakan, laisa lillahi masyiatun fil kufri wal imani wal khairi wal syar. Allah tidak ada kehendak padanya dalam kekafiran, keimanan, kebaikan dan keburukan. Itu murni manusianya. Manusia milih mukmin, dia mukmin. Bukan Allah yang takdirkan. Bukan atas kehendak Allah, atas kehendak dia. Ada orang kafir, ya dia pula yang milih kafir. Bukan atas kehendak Allah dan belum ditakdirkan dan tidak diketahui Allah dan tidak ditulis di Lauhul Mahfudz. Dia kafir dengan sendirinya. Ada orang berbuat baik, ya dia. Ada orang berbuat jelek, ya dia. Bukan atas kehendak Allah. Mereka menolak takdir sebagaimana kaum jahiliyah. Kami berbuat syirik ini tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki, tapi kami menentukan sendiri. Ini keterangan Syekh Saleh Fauzan dari satu penafsiran ayat tadi di atas yang menunjukkan bahwasanya mereka menentukan manusia memiliki kehendak total. Kami yang mengerjakan kesyirikan bukan atas kehendak Allah. Faham sampai sini kaum muslimin? Kenapa kami meminta antum al-hadirin untuk serius? Dikarenakan satu surat ini ada dua pemahaman yang berbeda. Satu ayat ini ada dua pemahaman yang berbeda pada para ulama. Yang pertama yang tadi. Lau sya'allah ma'asyrak. Kalau seandainya Allah menghendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik. Nyatanya kami berbuat syirik, berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti kami yang menentukannya dan bukan atas kehendak Allah. Ini menolak takdir. Pemahaman yang kedua pada ayat ini sebaliknya. Sebaliknya. Yakni pemahaman Jabriyah. Mereka mengatakan lau syaallah ma asyrakna. Kalau seandainya Allah menghendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik. Maknanya apa? Kami berbuat syirik atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kami tidak berbuat syirik, kami tidak akan melakukannya. Tapi kami melakukannya ini tak lain atas kehendak Allah. Berarti apa yang kami lakukan ini murni melakukan perintah Allah, kehendak Allah, takdir Allah, ketetapan Allah. Kami syirik bukan karena kami, tapi karena Allah. Ini pemahaman apa? Jabriyah. Pemahaman yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak apapun. Terserah Allah. Allah menghendaki kami syirik, ya kami syirik. Kalau Allah menghendaki kami tidak syirik, ya kami tidak syirik. Nenek moyang kami pun seperti itu. Mereka itu berbuat syirik. Karena atas kehendak Allah juga, takdir Allah. Seperti yang menimpa kami. Bahkan kata Syekh Saleh Fauzan, pemahaman ini menyeret kesyirikan bagian dari ketaatan. Kemaksiatan bagian dari ketaatan. Dikarenakan dianggap dia melakukan kemaksiatan dalam rangka mentaati kehendak Allah. Ini sangat mengerikan. Pada satu ayat ada dua pemahaman. Lau sya'allah ma asyrakna. Kalimat. Kalau Allah seandainya Allah menghendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik. Kita baca keterangannya Syekh Shalal Fauzan. Pemahaman yang kedua dalam ayat ini waqomsi. Laqal tsani an al murad bi qalihim law syaa Allah ma asyrakna. Pemahaman yang kedua dalam ayat ini, kalimat lau syaallah ma asyrakna. Kalau seandainya Allah mengendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik. Maknanya ai annallaha jalla wa ala radin an af'alina hadhihi. Allah itu ridho dengan perbuatan kami. Kalau Allah seandainya menghendaki untuk kami tidak syirik, ya kami tidak syirik. Tapi dalam kenyataannya kami syirik, ini berarti atas kehendak Allah. Berarti kami melakukan kesyirikan dalam keadaan Allah menghendaki kami, berarti Allah ridho dengan kami. Ini mengerikan. Lianau lau lam yardha. Dikarenakan kalau Allah tidak ridho kami melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan membiarkan kami melakukan kesyirikan. Kalau Allah tidak ridho kami syirik, ya tentunya Allah akan merubah. Tidak akan menghendaki manusia untuk syirik. Mereka tidak membedakan irada Allah ada dua. Irada syar'iyah diniyah dan irada kauniyah. Fayakunun yu'minuna bil qadar. Maka dengan pemahaman yang kedua ini, kaum musyrikin beriman kepada takdir. Lakin yahtajuna bihi ala taswihi kufrihim. Akan tetapi mereka gunakan iman mereka kepada takdir untuk membenarkan kesyirikan mereka dan kekufuran mereka. Kalau memang Allah tidak mentakdirkan aku bermaksiat, ya aku enggak bermaksiat. Berarti maksiat yang saya lakukan kan atas kehendak Allah. Itu yang mereka maukan. Kalau Allah mengendaki untuk aku bertauhid, ya aku bertauhid tentunya. Sesuai dengan kehendaknya. Semuanya sudah dikehendaki Allah dan ditakdirkan olehnya. Tapi dalam kenyataannya saya berbuat syirik. Allah mentakdirkan aku syirik. Nenek moyangku ditakdirkan syirik. Berarti Allah mengendakinya. Allah berarti ridho. Ini dia kaum muslimin jadriyah. Pada satu ayat ada dua muatan pemikiran. Qala syekh, bal yablughul amr ila an yaqulu in hadha ta'atan lillah. Bahkan kaum jadriyah atau musyrikin Quraisy, mereka mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh mereka adalah ketaatan kepada Allah. Yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, itu kata mereka, kami mentaati Allah dengan melakukan kemaksiatan ini. Karena ini terjadi atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kami. Ini terjadi atas ketetapan Allah dalam takdirnya, bukan kehendak kami. Sehingga kami ketika berbuat syirik dan kemaksiatan itu ketaatan kepada Allah. Wa nahnu ata'na masyiatahu. Kata mereka, kami mentaati Allah dalam setiap kehendak Allah. Wa ta'na qadarahu, dan kami pun mentaati takdir-takdir Allah. Sehingga kalau kami berbuat syirik, jangan dianggap kami salah. Kami hanya mentaati takdir. Ketika seorang melakukan kemaksiatan, pencuri dan yang lainnya, jangan dianggap salah. Itu hanya melakukan kehendak Allah, takdir Allah. Ini pemahaman apa? Jabriyah. Hada batil. Walhamdulillah. Bisa dipahami? Atau mumet? Yang tidak paham ngacung. Alhamdulillah tidak ada yang ngacung. Berarti tidak paham semuanya. Karena apa? Bingung sih Pak. Ngomong apa? Berulang kali kami sampaikan pembahasan tentang takdir itu dari berbagai macam sisi. Kalau antum tidak ikuti dari awal, akan pusing dalam memahaminya. Kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Tetapi kalau pembahasan takdir ini dari 1, 2, 3, 4, 5 diikuti, insyaAllah akan mudah untuk memahaminya. Dan malam ini adalah malam yang mengglobalkan semua pembahasan. Kami singkat menjadi padat tiga pemahaman. Pemahamannya Ahlus Sunnah, pemahamannya Qadariyah, dan pemahamannya apa? Jabriyah. Ahlu sunnah dalam pemahamannya Nabi menetapkan Allah mentakdirkan segala sesuatu dan itu tersembunyi di sisi Allah semata, tidak seorang pun yang tahu, sampai pun malaikat, sampai pun Nabi. Dan yang kedua, manusia diberi kehendak, diberi pilihan, dan diberi ilmu syariat. Nabi kita tahu takdir tidak, Pak? Tidak. Kalau seandainya Nabi kita tahu takdir, apa yang akan dilakukan? Lah, repot-repot teman dakwah, engkau tuli beriman, takdirnya wong jadi iman. Ngapa berdakwah? Nggih mboten, Pak? Engkau tuli pada beriman, wis turu bae lah. Wis nak manjinge beriman tuli waktune iman, iman kabeh. Nabi tidak ada urusan dengan takdir Allah. Itu rahasia Allah. Nabi diutus untuk berdakwah. Ajarkan ilmu, sampaikan ayat, sampaikan hadis. Yang beriman siapa? Bukan urusanmu. Allah yang menentukan si A, si B beriman, si A, si C ini kafir, si A, si B ini musyrik. Allah menentukan. Nabi kita tidak berpikir, ya Allah, untuk apa sih? Semua sudah ditakdirkan, kok repot amat? Dan seperti itu pemikiran Nabi. Tetapi Nabi menjalankan yang disyariatkan. Mendakwakan syariat. Ini loh wa kaum muslimin hidayah, petunjuk surga. Lakukan. Ini loh ke neraka, hati-hati, tinggalkan. Bukankah kita telah ditakdirkan ya Rasulullah? Jawabannya Rasul, itu bukan urusanmu. I'malu, beramalah kamu. Yang terakhir wa kaum muslimin, ini sudah 8:30. Nanti bok malah berakasuh. Ngaji wong bingi temen. Kita mulai tadi 8:00, kurang berapa? 15:00. Yang terakhir kaum muslimin, sudah ada pertanyaan di hadapan Nabi. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba ba'duhu fil jannati aw fil nar." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis di Lauhul Mahfuz tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Semuanya termasuk kita sudah ditakdirkan, sudah ditentukan, sudah ditulis kita di surga atau kita di neraka. Setelah mendengarkan berita ini, apa yang ada di benak hadirin? Kalau demikian, buat apa kita beramal? Ya tidak? Gimana? Itulah yang ada di benak seorang sahabat di waktu itu. Muncul pertanyaan spontanitas. Wa fima na'mal? Kalau sudah ditakdirkan, si A di surga, si B di surga, si C di neraka. Sudah ditakdirkan, ditentukan. Ya buat apa kita beramal? Nggih mboten? Nggih. Oh, sudah ditakdirkan. Gak bisa berubah. Buat apa kita beramal? Alhamdulillah. Itu sudah ditanyakan. Jawabannya kata Nabi. Mati. Jawabannya kata Rasulullah SAW. I'malu. Beramalah kalian wahai manusia. Fakullu muyassarun lima ulikulah. Syifu lihat. Cara beriman kepada takdir. Beramalah kalian. Karena semua orang akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Urusan kita beramal. Beramal solehlah. Beramal solehlah. Semoga engkau masuk dalam surga. Karena Nabi memberitahukan, kalau kamu termasuk orang yang akan diciptakan menghuni surga, kamu telah ditakdirkan menghuni surga, telah ditulis sebagai menghuni surga, engkau pun akan dimudahkan untuk berbuat dan beramal perbuatan orang-orang yang akan masuk dalam surga. Alhamdulillah, kita dimudahkan salat berjamaah, kita dimudahkan ta'lim, kita dimudahkan untuk mengenal tauhid, kita dimudahkan mengenal Islam dan sunnah. Mudah-mudahan ini pertanda kita adalah ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita mengatakan semua orang akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Kalau ada orang diciptakan, ditakdirkan di lauhul mahfuz, dia masuk neraka, akan dimudahkan oleh Allah melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka. Dimudahkan untuk melakukan pencurian, dimudahkan untuk berzina, narkoba, korupsi, dimudahkan untuk dia ke diskotik, dimudahkan, disilakan karepmu semua, diglontorkan dunia, diberikan semua yang dia inginkan. Karena ini memang dia diciptakan untuk neraka. Sehingga kalau kita kok mudah buat dosa, hati-hati pak. Jangan-jangan saya ini masuk neraka ya. Ngeri. Tobatlah. Balik lagi. Saya gak pernah ke diskotik. Ini kalian kok mudah banget ya. Ada apa denganku? Hati-hati. Bisa jadi anda di air hidupmu. Mati di pangkuannya pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Fakullu miyasrin ma khuliqalah. Urusan takdir. Urusan Allah. Kita meyakininya. Yang ada etos kerja tingkatkan. Untuk beribadah mengharap ridha Allah. Agar bisa masuk dalam al-jannah. Semangat. Bukan loyo. Semangat. Bukan pudar harapan. Tetapi kita melakukan ibadah. Dan amal saleh agar mendapatkan rahmatullah dan ridhonya. Dan dengan itu Allah memberikan kepada kita al-jannah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan saya minta maaf. Tadi agak sedikit kelewatan keterlaluan ya Pak. Singan tuh balik bayangan. Itu karena materinya susah untuk saya memahamkannya. Kalau saya mengerti Pak, ini materi susah. Jadi itu saya ngasih tahu, rambu-rambu, aja ngantuk. Ngantuk, ukur maning. Begitu. Gak apa-apa ya Pak ya? Gak apa-apa. Daripada saya berat masalah, ngantukkan gak apa-apa. Salah saya Pak. Salah paham dengan takdir, gara-gara ngaji dengan Saiful. Oh, mengerikan dosanya Pak. Ya, demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Yang belum paham silakan bertanya. Bisa melalui langsung tulisan. Kalau tahu nomor saya silakan tanya. Kalau saya sempat saya jawab. Kalau tidak ya maaf. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.